بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اختفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقًا طيبًا والعمل متقبلًا. إخوتي وأخواتي رحمني الله وإياكم، الحمد لله وشكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa berada seperti biasanya di tempat dari satu tempat yang mulia, yaitu rumah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita ketenangannya, juga mencurah ruahkan rahmatnya serta memudahkan kita menuju surganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Kitabu Adabis Safar. Kitab tentang adab-adab safar. Jadi safar dan adab-adabnya insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, as-safaru wasilatun ilal إلى الخلاص من المحروب عنه أو الوصول إلى مرغوب إليه. Jadi Al-Imam Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan as-safaru, safar itu adalah wasilah, ila khulasi min mahrub anhu, jadi satu sarana yang dengannya kita bisa menjauhi sesuatu atau kita ingin mencari sesuatu. Ya, atau kita berlari dari sesuatu atau kita menginginkan sesuatu, itu bisa dengan apa? Dengan safar. Was-safaru safaran. Dan beliau mengatakan dan safar itu ada dua bentuk safar. Jadi kalau seorang menempuh perjalanan jauh, maka ada dua bentuk perjalanan jauh. Safaru bidhahiril badani anil watani, was-safaru bisiril qalbi an asfalis safilina ila malakutis samawat. Kata beliau, safar dengan dua safar itu adalah, yang pertama adalah safar dengan apa yang nampak dari badannya dari suatu negeri ke negeri lain. Yang kedua adalah safar dengan berjalannya hati dari tempat yang sangat rendah kepada kerajaan langit yang sangat tinggi. Wa hadha asrafus safirin, dan ini adalah semulia-mulia orang-orang yang safar. Jadi safar ada berapa? Ada dua ternyata. Ada safar badan, ada safar hati. Safar badan adalah sebagaimana yang sudah sering kita lakukan, perpindahan satu tempat ke tempat yang lain karena tujuan tertentu. Dan ini banyak dilakukan oleh kita karena aktivitas kita atau karena ingin berkunjung ke orang tua kita dan semisalnya. Yang ini lahu ahkamul fikhiyah, yang di sini ada hukum-hukum fikih. Tapi yang kedua yang lebih tinggi daripada safar badan adalah safarul qalbi. Bisiril qalbi min asfali safirin ila malakutus samawat. Yaitu safarnya hati kita dari tempat yang rendah dunia ini menuju kerajaan langit yang luas, yang mulia, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Qudamah mengatakan wa hada asrafus safirin. Inilah semulia-mulia orang yang safar, yakni bisyaril qalbi ila Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjalannya hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala bi inqiyadi wa ta'ah, dengan menegakkan ketaatan-ketaatan. Wastinabu ma nawa manha anhu, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Fa innal waqifa ala halati allati nasha 'alayha al-aqibu al-wiladah al-jamidu 'ala ma talqafuhu bi taqlidi min al-aba lazima darajat al-qusur qani'u bitar birattabatin naqsi mustadili bi muttasi'il ardihi samawati wal ardi dullamatus sijni wa dayakil habsi. Kemudian beliau mengatakan bahwa maka sungguhnya orang-orang yang berhenti atau berdiri ya dengan kondisinya seperti dia awal dilahirkan, kalau orang hanya bersikap ya dalam safarnya itu hanya semata-mata sebagaimana dia sejak dilahirkan, yaitu dia tidak mengetahui apa-apa atau dia tidak bisa berpikir jamid, beku pemikirannya, hanya menerima apa yang didapatkan dari nenek moyangnya, yang didapatkan dari apa yang diajarkan orang tuanya, taqlidu bil aba, kita hanya mengikuti apa yang ada dari orang tua kita, maka lazima darat kusur, maka melazimkan, mengharuskan dia pada apa anak tangga yang paling rendah. Ya, jadi dia lazima daraja, daraja duruj, pada derajat yang sangat rendah. Qani'u biratabil naqs, di mana dia akan menerima apa namanya ya kekurangan-kekurangan. Mustabjil mimatasi ardi samawat, yang dia menggantikan keluasan ya bumi dengan langit, artinya dengan sempitnya itu, seperti dulumatus sijini wadayakil habsi, seperti dia menggantikan luasnya bumi dan langit dengan apa? Dengan gelapnya penjara dan gelapnya ya suatu yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Artinya ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mau safar, ya, kemudian safar itu kan perpindahan tempat ke tempat yang lain. Ini kalau ditinjau dari apa? Safar badan, ya kan? Nah, bila seorang itu dia tidak mau safar, dia hanya berhenti pada apa yang dia dapatkan semenjak dia dilahirkan. Apa yang didapatkan semenjak dia dilahirkan? Pikiran yang tidak berkembang. Ya. Dan juga kesempitnya wawasan. Dia hanya mendapatkan apa yang dia dapatkan dari bapak ibunya, dari tradisi kampungnya. Maka tentu di sana akan taklid buta kepada tradisi. Kemudian kurang menerima perbedaan. Ya kan? Pasti egois, sikap yang tidak bisa menerima adanya hal-hal yang berbeda, ini pasti akan ada. Dan ini menggantikan dunia yang luas, ilmu yang luas dengan apa? Gelapnya, gelapnya wawasan kita, gelapnya lingkungan kita. Itu aja seperti dalam penjara, seperti orang dalam penjara, itu aja yang dia tahu. Begitulah orang yang hanya berada di suatu kampungnya, di negerinya, dia tidak pernah safar. Maka dengan safar kita akan mengetahui bahwa dunia ini luas, ilmu Allah ini luas, manusia beragam, sehingga dia meninggalkan fanatik buta kepada nenek moyang dia. Dia tidak fanatik dengan tradisinya. Dia tidak fanatik dengan pendapat guru di kampungnya. Nah, ini di antara manfaat apa? Safar, baik itu safar badan atau juga safar hatinya. Ya. Karena seorang bisa saja safar badannya dan safar hatinya. Sebagaimana banyak dilakukan oleh para ulama kita, hum irtahalu min buldani ilal buldan linil ilma, mereka safar dari negeri ke negeri yang lainnya untuk mencari ilmu, bersama itu safaru qalbi, mereka juga safar hatinya. Ka Imam Bukhari rahimahullahu taala bada'a min qaryatihi, ya ya mulai daripada kampungnya, terus berjalan sampai seantero jazirah Arab, bahkan melebihi itu, dan dia kembali mati di kampungnya. Subhanallah. Ya. Siyar linail ulum bil badanihi wa siyar bi qalbihi. Dia menempuh perjalanan dengan badannya begitu panjangnya, dan dia pun safar menempuh perjalanan dengan hatinya. Subhanallah, ya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu ada keutamaan di sana bagi orang-orang yang safar, walaupun kita tidak menutup kemungkinan besar bahwa safar juga memiliki kemadaratan. Tapi Al-Imam Qudamah rahimahullah ta'ala di paragraf awal ingin menjelaskan bahwa wasafar banyak keutamaannya. Di antaranya orang yang tidak safar, tidak pernah safar, tidak pernah pergi melihat luasnya dunia, maka dia hanya akan mendapatkan pengetahuan sedikit, yaitu itu pun taklid kepada nenek moyang. Ya. Kemudian disebutkan oleh beliau sebagaimana kata penyair di sini disebutkannya, walam ara fi uyubin nasi syai'an kan naqsil qadirina 'ala tamam. Aku tidak pernah melihat ada celah bagi manusia sedikit pun seperti kurangnya orang-orang yang mampu di atas kesempurnaan. Artinya seorang itu tidak akan tercela dengan kekurangan dia selama dia mampu untuk menyempurnakan. Kalau tahu kita ini adalah kurang, tidak sempurna, maka berusaha bagaimana untuk sempurna. Kalau kita banyak kekurangannya, maka bagaimana menambal kekurangan tersebut? Maka yang demikian tidaklah aib. Aib itu adalah ketika dirinya sudah tahu kurang, di atas kebodohan, kemudian dia pasrah dan membiarkan diri di atas itu. Kemudian takbid pada pendapat orang, fanatik kepada pendapatnya, maka ini adalah uyub. Ini adalah aib-aibnya yang tidak bisa ditoleransi. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ketika kita memiliki kekurangan, memiliki ketidaksempurnaan dan kita tidak bisa mendapatkan kesempurnaan di tempat kita, maka kita mesti mencarinya di tempat lain. Kita safar badan kita, safar hati kita, subhanallah. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Qudamah dari tulisan ini. Illa anna hadha as-safar lamma kanat muktahimuhu fi khatarul khatir indarasat masalikahu. Kecuali juga bahwasanya dalam safar ini, ketika safar itu membutuhkan berbagai macam, ya apa namanya, safar itu kan perjalanan yang sangat jauh dan tidak lepas darinya bahaya-bahaya. Maka bila seorang tidak memperhatikan bahayanya dan tidak memperhatikan perbekalannya, maka dia akan tergerus dalam perjalanannya. Bisa saja dia binasa dalam perjalanannya, atau bisa saja dia akan tidak sampai pada tujuannya karena tergoda di dalam perjalanan. Sebenarnya karena safar menuju perjalanan yang panjang, di sana ada bahaya-bahaya yang mungkin kita binasa karenanya, atau di sana ada mahligai-mahligai yang mungkin kita kepincut dengannya, kemudian kita melupakan tujuan safar kita, ya, tujuan utama kita, ya. Fa amma safarul badan, adapun safar badan kata Al-Imam Qudamah rahimahullah taala, fahu aqsamun, maka di sana ada bagian-bagian. Jadi safar badan itu ada jenis-jenisnya. Walahu fawaidun wa afat, baginya safar badan juga ada faidah-faidah dan juga ada ya kerusakan-kerusakan, ada kebinasaan-kebinasaan. Fa innahu yudahin nadhr fil uzlati wal muharata, ini sama seperti dalam plus minusnya, visi negatif dan positifnya uzlah dan mukhalatah, berbaur. Jadi dalam safar sama, ada sisi negatif, sisi positif. Wa qad dzakarna manhaju dzalik, dan sungguh kita telah menyebutkan metode itu, atau metode dalam sisi negatif dan sisi positif, uzlah dan berbaur. Fal fawaidul ba'ithah alaihi la tahlu min harbi aw tulab. Maka di antara faedah yang mendorong seorang itu adalah untuk safar, maka tidaklah la tahlu min harbin aw tulabin, yaitu tidak kosong daripada apa? Berlari atau mencari. Orang safar badan itu pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, itu bisa jadi karena dia ingin lari dari sesuatu atau karena dia ingin mencari sesuatu. Fal harbu imma min amri lahu nikayatun bil umuri dunyawiyah qata'un idza dhahara bil balad aw khawfi fitnatun wa khusumah aw ghala sya'r. Kata Syekh, seorang bisa safar karena berlari dari sesuatu, imma min amri lahu nikayah, karena mungkin saja sebabnya karena dia memiliki sesuatu yang membahayakan baginya. Ini kayaknya saya kalau enggak lari sini bahaya nih, saya harus berlari dari tempat ini, saya harus safar, harus pindah. Ya, fi umuri dunyawiyah, yaitu dalam perkara dunianya. ada perkara-perkara dunia yang membahayakan dirinya. Ya. Mungkin kalau saya enggak gini saya bangkrut atau yang lainnya lah, perkara dunia. Di sini sebutan seperti apa contohnya? Qatta'un idza dhahara bil balad, seperti mewabahnya penyakit taun apabila dia menimpa pada suatu negeri. Jadi kalau ada penyakit yang mewabah yang menular, ya, kemudian di suatu tempat sudah tertular dan mungkin ke tempat kita dalam waktu dekat dan kita belum tertular, maka segeralah pindah dari tempat tersebut. Ya. Ini boleh. Au ka khaufil fitnati wa khusumah, atau seperti takutnya tentang fitnah-fitnah, ujian-ujian. Saya enggak kuat nih dengan ujian begini, maka saya harus berlari. Atau karena khusumah, yaitu persengketaan, perselisihan. Kayaknya saya enggak bagus tinggal di sini karena sengketa terus, misalnya. Au ghalas sa'ri, atau mahalnya suatu harga-harga. Ini masalah dunia ya. Mungkin di tempat ini harga kok mahal semua ini. Saya mau tempat yang murah-murah sajalah misalnya. Ini contoh daripada apa? Seorang ya safar karena badan, safar badan. Ya, safar badan. Dan ini dari sisi berlari. Jadi seorang safar dengan badannya tidak lepas dari sisi berlari atau sisi mencari. Sisi berlari, kita bisa berlari dari perkara-perkara yang membahayakan kita pada dunia kita. Apakah karena penyakit yang mewabah, atau karena rasa takut yang mendalam, atau karena persengketaan yang tidak ada usainya, atau karena mahal-mahal harga-harga barang, terutama makanan pokok. Ya. Wa imma amrun lahu nikayatun fid din, atau mungkin dia punya perkara yang membahayakan bagi agamanya. Kalau tadi dunianya, bisa jadi dia berlari karena apa? Karena membahayakan apa? Agama dia. Kaman iftala bi baladihi bi jahin au malin au tisai asbabil fasdihi antajarudi lillahi ta'ala. Seperti seorang diuji di negerinya misalnya dengan kedudukan, dengan harta, atau dengan luasnya sebab-sebab yang menjadikan berpalingnya dia daripada menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Fa yusirul ghorbata wal humul, maka dia akan memilih mengasingkan diri dan tidak tenar di hadapan manusia. Uzlah jadinya dia, mengasingkan diri. Jadi bisa yang kedua, seorang berlari karena apa? Karena kalau tidak berlari, agama saya rusak, bahaya nih. Saya akan diuji dengan kedudukan, diuji dengan harta. Mungkin dia seorang yang punya kemampuan di suatu negeri, kemudian dia diminta untuk menjadi suatu, ya, menjadi memiliki jabatan yang strategis, tapi jabatan ini tidak aman baginya untuk mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan itu punya potensi besar untuk menjadi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dia akan mendapatkan harta yang besar, tapi harta ini tidak menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berlari safar dari semua itu untuk menjaga agamanya, ya, maka menjadi gurbah, menjadi asing dia di hadapan orang lain, dan dia tidak ingin memilih ketenaran, dia tidak ingin memilih terkenal karena semata-mata memilih ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih menjaga apa? agamanya. Wa yastanibu si'ata wal jah, maka dia menjauhi luasnya kehidupan dunia. Dia menjauhi kedudukan-kedudukan dan jabatan-jabatan. Subhanallah. Pada hari ini manusia ingin mencari keluasan kehidupan dunia. Pada hari ini mereka berlomba-lomba dengan cara jujur atau zalim ingin menjadi pejabat-pejabat. Padahal ini bisa membahayakan dirinya, bisa membahayakan agamanya. Betapa banyak orang yang ingin jabatan harus mengkampanyekan kebaikan-kebaikannya. Betapa banyak orang yang ingin jabatan, dia harus memproklamirkan kebaikan-kebaikannya. Betapa banyak orang yang ingin jabatan, berjanji dengan janji-janji manis. Setelah jadi pejabat, semua lupa, semua hilang. Subhanallah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiknya mereka membaca kitab ini agar hati mereka berubah, agar mereka mau safar hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa kaman yud'a ila bid'atin aw ila wilayatin ila wilayati amali wa la tahillu basharatuhu wa yutlabul firaru minhu. Sebagaimana juga orang yang yud'a, diseru kepada bid'ah, atau orang ya ila wilayatil amal la tahillu basharatuhu, atau diseru kepada wilayah-wilayah amalan yang tidak halal baginya. Ya, maka ketika itu dia wajib untuk berlari dari semua itu. Jika menjaga agama, bisa jadi seorang di satu negeri dia diminta, diseru untuk melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Dan sangat mungkin ikhwatal iman, seorang tokoh Ahlussunnah kemudian ditekan oleh yang lain, baik oleh penguasa atau yang lainnya, untuk berfatwa yang menyimpang. Sebagaimana kita dapatkan sebagian ulama ditekan di India pada hari ini. Ya, dan mereka terpaksa karena dapat ancaman. Walau sebagian mereka tetap diam. Ya, subhanallah. Maka yang demikian ini kita harus berlari ujlah. Ya, harus apa? Safar. Karena ucapan orang alim, apalagi seorang tokoh, punya pengaruh bagi masyarakatnya. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalaulah kita tidak bisa berbuat kebaikan, kita tidak berkata ya yang benar, maka lebih baik diam. Tapi tidak semua orang mampu demikian dengan ujian-ujian. Ya. Sebagaimana kita tahu ketika fitnah khalqil Quran, fitnah tentang makhluknya Quran oleh kaum Mu'tazilah, banyak para ulama mati di tangan mereka. Banyak ulama disiksa di penjara di tangan mereka, sampai Imam Ahmad 2 tahun lebih di dalam penjara. Dan ada sebagian mereka yang menjawab, yang memiliki multi tafsir, karena beratnya ujian, dan dia pun teruji dengan ini, dengan ujian yang berat setelahnya. Seperti Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala teruji dan ujian yang berat, karena sebagian orang tidak mempercayainya lagi, walaupun Imam Bukhari telah menjelaskan sejelas-jelasnya. Ya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang demikian ini lajib firaru ain minhu, mesti kita berlari dari itu. Untuk menyelamatkan apa? Agama kita. Menyelamatkan agama kita, berlari untuk menyelamatkan agama kita, itu lebih utama, lebih wajib, lebih harus, dan harus ditekankan dalam diri kita ketimbang kita berlari dari bahaya-bahaya dunia kita. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Pamankani hijratuhu lillahi wa lirrasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli." Barang siapa yang hijrahnya, perpindahan tempat ke tempat yang lain karena Allah dan Rasulnya, karena agamanya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu Allah dan Rasulnya. "Pamankani hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yatajawwajuha fa hijratu ma ajra ilaihi." Kalau dia hijrahnya adalah karena dunia yang hendak dia cari, atau wanita yang dia hendak nikahi, ya sudah, hijrahnya kepada itu saja. Kalau dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya safar, perpindahan tempat ke tempat yang lain seperti hijrah. Ya, kalau kita pindah karena membahayakan dunia kita, maka pindah untuk penyelamatan agama kita, ini lebih wajib. Ya. Tapi kebanyakan manusia hanya berkutat pada safar dalam masalah bahaya-bahaya bagi dunianya. Ini dari sisi safar badan karena berlari. Ya. Kemudian di sini disebutkan wa amal matlub, adapun seorang safar dengan badannya karena yang dia cari. Nah, sekarang safar dengan badannya, tapi yang dia inginkan, dia cari safar itu, bukan karena berlari. Fahuwa imma dunyawi kalmali wal jasama, dia pun bisa safar dengan badannya karena mencari perkara-perkara dunia, seperti mencari harta, seperti mencari kedudukan, audini, atau dia juga mencari ilmu, mencari agama, seperti mencari ilmu, kal ilmi bu umir dinihi, seperti dia safar mencari ilmu pada perkara-perkara agamanya, au bi ahlakihi fi nafsihi, atau mencari safar pada badannya untuk mencari kebaikan akhlak ya kan? Au bi ayatillahi fi ardihi, atau dia ingin mencari ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala di negerinya. Wa qala al-madhkur bil ilmi mahsulun fi zamani sahaba radhiyallahu anhum ila zamanuna illa wa hasala al-ilmu bis safari safira li ajli. Dan ketahuilah fatal iman, sedikit sekali ilmu yang akan kita dapatkan semenjak zaman sahabat sampai hari ini. Bayangkan ilmu sejak zaman sahabat sampai hari ini, betapa banyak ilmu itu. Ternyata sedikit yang kita dapatkan, kecuali kita mesti menempuh safar dalam mencari ilmu. Kita enggak mungkin akan mendapatkan ilmu Nabi yang Nabi ajarkan para sahabat-sahabat sampai ulama kita pada hari ini kalau kita hanya bercokol di negeri kita saja. Enggak mungkin dapat, kecuali sedikit saja. Maka mesti apa? Safar. Makanya ada dalam bab talabul ilmi apa? Ar-rahil fi talabul ilmi. Itu apa? Menempuh perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Dia belajar di ulama kampungnya, menguasai, kemudian dia pindah ke negeri lain. Setelah menguasai, dia pindah ke negeri lain. Setelah menguasai, dia pindah ke negeri lain. Sehingga dia dapat banyak ilmu. Dia mendapat fikih ahlu Irak, fikih ahlu Yaman, fikih ahlul Hijaz, fikih ahlul Mesir. Dia kumpulkan. Luar biasa. Ini safar yang mencari ilmu yang benar. Tapi kadang ada juga seorang yang sering keliling ke suatu negeri, ke tempat-tempat ilmu, tapi hanya singgah sebentar saja. Ini bukan talabul ilmi. Dia kenal banyak ustaz, dia kenal banyak pondok-pondok, seakan-akan dia muridnya, padahal hanya duduk sehari dua hari kemudian pindah, sebulan dua bulan kemudian pindah. Apa yang dia dapatkan dari ilmu itu? Kecuali hanya merasa dekat dengan Pulan dan Alan, kecuali hanya merasa kenal dengan Ustaz Pulan dan Ustaz Anu, akrab. Tapi ilmu yang dia dapatkan apa? La ilmalah, tidak ada ilmu baginya. Karena sungguhnya yang berharga itu bukan kedekatan kita dengan seorang yang punya kedudukan, tapi sejauh mana kita mengambil ilmu orang itu. Maka para ulama ridwanullah alaihim, bukan sehari, sebulan, dua bulan dia belajar di hadapan seorang guru, tapi dia duduk di majelisnya. Bahkan seorang hanya setahun, dua tahun malu untuk mengatakan saya muridnya. Sebagian orang mengatakan demikian, walaupun dia pantas dikatakan muridnya. Subhanallah. Ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ilmu. Ya. Jadi kalau kita mencari safar karena mencari ilmu, carilah ilmu itu sampai kita memahaminya dan menguasainya. Bukan semata-mata hanya kita tahu tempatnya, tahu siapa pemilik tempat itu, tidak. Tapi sampai ilmu itu kita dapatkan. Ya. Dan ini pada hari ini banyak ikhwan-ikhwan yang semangat mencari ilmu hanya singgah semata. Akhirnya dia tidak memiliki kapasitas keilmuan. Ya. Wa amma ilmuhu bi nafsihi wa akhlaqihi, adapun ilmunya pada dirinya dan akhlaknya, fadzalika aidun muhimmun, itu juga penting. Fa inna sulukal akhirata la yumkinu illa bi tahsinil khalqi wa tahdibihi, karena sungguhnya perjalanan ke akhirat atau akhlak seorang ke akhirat tidak mungkin dia bisa dapatkan kecuali dengan memperbaiki akhlaknya dan melatihnya. Wa inna masumiya safar safaran, hanya saja disebut safar adalah sebagai safar li'annahu yasfuru anil akhlak, karena dia safar karena akhlaknya. Jadi sungguhnya safar itu adalah safar akhlak. Makanya ikhwat aliman, baik itu safar badani atau juga safar qalbi, semuanya mesti bisa mentarbiyah akhlak kita. Betapa tidak, karena seorang ketika safar badan saja, dia akan tahu bagaimana kondisi tempat ke tempat yang lain. Apalagi safar badannya digunakan untuk mencari ilmu, maka tentunya dia harus mentaadubkan, mengakhlakkan dirinya. Bagaimana dia bertemu dengan seorang alim, bagaimana orang alim di negeri ini, bagaimana akhlaknya, bagaimana tingkah lakunya. Karena akhlak itu harus dilatih. Seorang akhlaknya baik itu dengan latihan. Walau kadang juga ada orang yang akhlaknya sudah bawaan, memang akhlaknya baik secara bawaan, tapi hatta sebagian orang yang punya akhlak bawaan juga tetap harus melatih diri, karena kadang akhlak bawaan itu juga ada yang tercela. Ini mulia di satu kaum tapi tercela dalam Islam, itu ada. Maka mesti melatih diri juga. Artinya pada dasarnya kita semua tidak terlepas dari melatih diri kita untuk berakhlak mulia. Karena Rasul mengatakan khairukum ahsanukum khuluqan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya, dan ini perlu latihan, perlu contoh, perlu mumarasah, perlu kebiasaan. Sebagaimana Ibu Imam Malik rahimahullahu taala, ketika Imam Malik kecil, Imam Malik masih kecil, dan dia di ya masih kecil, dan ibunya selalu memakaikan baju bagus dan pakai serban. Kemudian dia berkata, idhab ila Rabi'ah, ya ta'khudu adabu qabla an tabu ilmah. Pergilah kamu Malik ke Rabi'ah, belajar sama dia, ambil akhlaknya sebelum kau ambil ilmunya. Ini lihat bagaimana Ibu Imam Malik rahimahullahu taala dari kecil mengajarkan Malik belajar sama Rabi'ah, muridnya sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, ambil adabnya, akhlaknya sebelum kau ambil ilmunya. Ya. Ini betul perlu apa? Latihan sejak kecil. Ya. Maka anak-anak kita yang sudah terlatih sejak kecil akhlak, bagaimana cara adab makan, bagaimana kalau ada orang dewasa, kalau ada tamu, bagaimana akhlaknya, terbiasa, maka dengan baik dia akan mudah berinteraksi dengan baik. Tapi yang tidak ada tarbiyah, tidak ada pernah dinasehatin, dibiarkan, itu sulit nanti setelah dewasa. Hatta di pesantren menyulitkan gurunya, banyak pelanggaran-pelanggaran. Kalau dikeluarkan ngambuk pula orang tuanya gitu. Jadi sejak dari awal orang tua punya peran penting untuk mentarbiyah anak, melatih anak kita. Dan juga memberikan perhatian yang cukup pada anak kita, dan selalu dinasehatkan di telinganya. Ketika misalnya mau jauh dari kita, ingat, perhatikan akhlak, perhatikan adab, belajar adab. Terus sampaikan, ilmumu tidak berguna tanpa adab. Jadi anak ini akan apa namanya? Akan terus terngiang-ngiang. Inti belajar itu adalah baiknya akhlak, baiknya adab. Wa bil jumlah fan nafsu fil watani la tudharu habaitsul akhlaqiha litisnasiha liistinasiha bima yuwafiqu tab tibaiha min ma'lufat wal ma'hudat. Secara umum bahwa jiwa ini pada suatu negeri, ya, tidak akan nampak kejelekan-kejelekan dan kejelekan akhlaknya, ya. Karena pada dasar fan nafsu fil watan la tudhirul khaba'isu akhlaqiha lisi nasiha bima yuwaqqi tabi'iha. Karena suatu jiwa kita pada negeri kita, di tempat kita, itu tidak akan nampak kejelekan akhlak kita. Kenapa? Karena sesuai dengan tabiatnya. Sesuai dengan tabiat kampungnya. Ya begitu, ya sudah, itu lumrah begitu. Ya, dari kebiasaan. Fa idza huminat wa asas safar wa surifat ilal ma'lufatihal mu'tada. Tapi kalau ini dibawa kepada beratnya perjalanan safar dan berpaling kita dari kebiasaan-kebiasaan kita sebelum dalam safar, kan punya kebiasaan yang tidak sama dengan di kampung. Makanya orang kalau dikatakan baik atau tidak baik itu di orang dulu, lihat kamu pernah safar bersama dia enggak? Pernah? Apa bagaimana kepersaksian? Kalau lihat dia dalam safar seperti dia dalam mukim, berarti bagus. Karena ada orang-orang yang dalam mukim dia santun, orang-orang dalam mukim dia bisa bersabar, bisa baik. Tapi ketika safar justru dia tidak sabar. Sering marah, ya kan? Sering frustasi misalnya, ya kan? Nah, ini maka di sini saya mengatakan, dan apabila seorang dibawa kepada beratnya safar dan berubah kebiasaan dari kebiasaan mukimnya, maka di sini wamtuhinat bimasyakikil ghorba, dan dia diuji dengan beratnya perkara-perkara yang asing yang tidak didapatkan sebelumnya, ingkasyafat wa iluha, maka akan nampaklah, tersingkaplah kelemahan-kelemahannya, keburukan-keburukannya. Wa waqafal wukub ala uyubiha, maka akan nampak aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya. Oh, ternyata kalau dalam safar pulan ini sukanya nyuruh-nyuruh terus. Kan ada yang begitu, ya. Oh, ternyata si pulan kalau kurang sedikit marah-marah. Ya, makanya dalam persaksian atau seorang mau nikah, orang mau nikah menikahi saudaranya, kamu pernah bersama dia di mana? Pernah dalam safar? Pernah, bagaimana? Zen, bagus, sabar. Oh, berarti bagus. Karena dalam safar itu kan banyak pemberatan, ya kan? Dalam safar itu banyak kekurangan. Makanya disebutkan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan-potongan adab. Kalau potongan-potongan adab itu dia dapatkan, kemudian dia bersabar, dia seperti biasanya, maka dia punya akhlak yang mulia. Wa amma ayatillahi fi ardihi fa fi musyahadatiha fawaidun lil mustasir. Adapun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di negerinya, maka di sini ada faedah-faedah yang membuka pandangannya. Fa fiha, maka di antaranya qat'u mutajawarat, yaitu memotong apa mutajawarat, apa ini? Wa fiha qat'u mutajawarat, artinya memotong apa? Memutus yang berdekatan. Fa fiha jabalun wa barari wal kifaz wal bihar. Jadi di dalam potongan yang dekat itu kita bisa memotong, artinya memutus antara pegunungan, antara barari, daratan-daratan, wal kifar, artinya sohro, padang pasir, wal bihar, lautan-lautan, wa anwa'ul hayawan wa nabatat, dan jenis-jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan, wa ma min syai'in illa wa huwa syahidu lillahi bil wahdaniyah, tidaklah semua itu kecuali bersaksi akan adanya pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa musabbibi lisaniz zalaq la yudriku illa man alqa sam'a wa huwa syahid. Dan senantiasa bertasbih dengan lisan-lisannya yang tidak diketahui kecuali bagi orang yang apa ini, menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan. Jadi adapun di antara ayat-ayat Allah secara arti-arti ayat kauniyah, maka kalau orang safar maka dia akan menempuh perjalanan yang panjang, dia akan tahu bagaimana di situ ada pegunungan-pegunungan yang beda, suasana yang beda, dia akan mendapatkan daratan-daratan yang beda, dia akan mendapatkan lautan-lautan yang beda dan seterusnya. Wawasannya semakin tinggi dan orangnya pun semakin berbeda. Ya, dan semua menyaksikan ada pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia safar wawasan tinggi, dia akan berpikir subhanallah, hanya memuji Allah Subhanahu wa taala betapa besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inma na'ni bisam'i sam'il batin. Yang dimaksud kami dengan mendengar adalah mendengar dengan batin, dengan hati. Fabihi yudriku nutkul lisanul hal, maka dengan ini akan diketahui benarnya ucapan seorang dengan praktiknya. Wa ma min durratin fis samawati wal ardi ila walaha an wa ushahadat lillahi subhanahu wa taala, sama tidaklah binatang yang kecil pun baik di langit maupun di bumi kecuali semua bersaksi atas ada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarna anna fawaid as-safar al-harbu min wilayatin wal ja wa qasrul alaik. Dan sungguh kami telah sebutkan di antara faedah safar adalah berlari daripada jabatan-jabatan, dari kedudukan-kedudukan, dan berlari dari banyaknya masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Li'anna dina la yatimu illa biqalbin farigin min an ghairi lahi ta'ala. Karena agama ini tidak sempurna, kita beragama, kecuali dengan hati yang kosong untuk beribadah, kosong daripada sibuk dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yatasawwar farigul qalbi fid dunya mim muhimatid dunya wa hajati daruriyah. Tidak akan pernah seorang mengelapangkan hatinya, mengosongkan hatinya untuk Allah pada dunia kalau dia masih mencintai dunia, butuh kepada dunia. Walakin yatasawwaru tahfifuha wa taqliluha. Tapi kita bisa apa? Mengurangi, ya, mengurangi atau mengecilkan potensi cinta kita pada dunia. Dengan apa? Dengan safar di antaranya. Wa qad najal muhibbuna wa halakal muskilun. Sungguh telah selamatlah orang-orang yang mengambil ringan beban dunia dan celakalah orang yang mengambil berat beban dunia. Al muhibbu alladhi laysat dunya akbaru hamihi, dan yang orang mengambil sedikit itu maksudnya yang meringankan adalah orang-orang yang tidak menjadikan dunia tujuan utama kehidupannya. Karena Rasul mengatakan wa manid dunya akbaru hammihi ja'alallahu faqra bai ainihi wa faraqa syamlahu wa atatu dunya ila ma qudira lahu. Rasul mengatakan barang siapa yang dunia tujuan utama dia, maka Allah akan jadikan kekurangan di pelupuk kedua matanya, Allah akan pecahkan persatuannya, dan tidaklah dunia datang kecuali apa yang Allah tetapkan baginya. Dan lewat lain ila ma qusiba lahu, kecuali apa yang dia usahakan. Ini telah sampai di sini tentang muqaddimah adabus safar yang disebutkan Syekh rahimahullah taala nanti akan masuk pasal-pasal berikutnya. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan iblis setan dari golongan jin. Mengapa ada jin yang Islam? Sedangkan kalau disebut setan tidak ada Islam. Apa beda iblis? Iya. Jadi ada iblis, ada jin, ada setan. Adapun iblis ini adalah seperti Adam. Adam adalah bapaknya manusia, iblis bapaknya jin. Kalau disebutkan dalam surat itu kan wakana minal jin, dan dia dari iblis dari bangsa jin. Jadi iblis seperti Adam. Kemudian artinya bukannya seperti Adam itu abul bashar, jin apa iblis abul jin. Jadi iblis bapaknya para jin. Kemudian jin terbagi dua sebagai manusia sama. Ada manusia, ada muslim, ada kafir. Jin juga sama, ada jin muslim, ada jin kafir. Yang muslim juga sama seperti manusia, ada yang muslim fasik, muslim taat, seperti sama. Ada seperti manusia sama. Tapi kalau setan, ini khilaf memang para ulama tentang setan. Apakah setan ini makhluk tersendiri atau ini sifat? Ini khilaf para ulama al-sunnah. Walaupun jumhur banyak menyebutkan sifat. Karena syaitan itu adalah sifat min syatona, artinya ba'ada. Syaiton min kalimat syatona ay maknahu ba'ada, ba'uda. Syatona artinya jauh. Jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam surat minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia syaitan itu, ini sifat. Ada manusia yang sifatnya seperti syaitan. Ada manusia yang sifatnya seperti, ada jin sifatnya seperti syaitan. Ya, dalam hadis juga disebutkan nanti akan datang suatu zaman adsamuhul insi wa qulubuhum syayatin, badan-badan mereka adalah manusia, hati-hati mereka adalah syaitan. Maka dengan ini maknanya apa? Syaitan ini maknanya sifat. Tapi di sana juga ada ulama yang mengatakan apa? Bahwa syaitan itu adalah makhluk tersendiri. Ini khilafiyah, ya. Apa beda kaifiat sujud tilawah dengan sujud biasa dalam sholat? Ya beda. Kalau sujud, kaifiatnya ya, tata caranya, sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu sujud karena membaca Al-Quran. Kalau sujud tilawah, sujud karena membaca Al-Quran pada ayat-ayat sajadah. Jadi apabila kita membaca, melewati ayat sajadah, dan biasanya di dalam mushaf itu ditandai seperti kubah itu ya, seperti kubah, maka setelah berhenti di tanda itu, maka kita disunnahkan untuk apa? Sujud tilawah. Baik dalam sholat atau di luar sholat, sama disunnahkan, tidak diwajibkan. Paham? Kalau antum mau melaksanakannya kebaikan, tidak juga tidak apa-apa. Bagaimana tata caranya? Tata caranya sujud sekali saja, takbir, mengucapkan takbir, kemudian sujud sekali sudah, itu sujud tilawah. Kalau sujud sholat-sholat biasa, maka sujud dalam sholat itu khusus dalam sholat, tidak di luar sholat. Dan sujudnya seperti yang kita pahami, takbir, kemudian sujud, kemudian takbir, duduk dua di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Karena sujud dalam sholat di setiap rokat ada dua kali. Bedanya lihat, bedanya kalau sujud dalam sholat, khusus dalam sholat, dan dikerjakan dua kali setiap rokaat. Kalau sujud tilawah, itu dilakukan dalam sholat atau di luar sholat ketika kita membaca ayat-ayat sajadah, dan hukumnya tidak wajib, sunnah. Dan hukum orang yang mendengarkan, hukum orang yang membaca. Kalau orang yang membaca sujud tilawah, maka yang mendengarkan sujud tilawah. Maka kalau imam sujud tilawah kan membaca nih, makmum wajib ikut sujud tilawah. Kalau imamnya tidak membaca sujud tilawah, tidak sujud, maka makmum tidak sujud. Begitu pula kalau antum, saya membaca ayat tilawah, saya tidak sujud, antum juga tidak boleh sujud. Jadi hukum yang mendengar, hukum yang membaca. Ini berkaitan dengan kaifiat sujud tilawah. Nah, beda lagi dengan sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud karena dia mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan itu bisa mendapatkan sesuatu yang berharga baginya, atau dia dihindarkan dari bahaya. Ini nikmat. Maka kita dianjurkan sujud syukur. Kalau sujud syukur, sama. Takbir kemudian sekali juga. Cuma arahnya bebas. Utama ke kiblat. Tapi arahnya bebas. Tapi kalau sujud tilawah, arahnya kemana? Ke kiblat. Kalau sujud syukur, ini tidak disyaratkan harus ke kiblat. Walau yang utama di mana? Ke kiblat. Ya. Tapi kalau sujudnya sama semua di atas tujuh anggota, kening bersama hidung, dua telapak tangan, kemudian dua lutut dan dua kaki, ya, sama itu sujud namanya. Allahu a'lam. Ada lagi soal, pertanyaan? Cukup ya, sudah siang. Baik, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mukadimah kita pada kitab Adabus Safar di Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita tutup pertemuan majelis. Subhanaka walhamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.